نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ad-darsu tsalits, pelajaran yang ketiga mengenai keutamaan bulan Ramadan, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala bahwa keutamaan bulan Ramadan yaitu diturunkan padanya Al-Qur'an dan diwajibkan padanya as-siyam, yaitu puasa. Kemudian juga beliau mengambil faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu dibuka padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan pada bulan tersebut. Dan yang terakhir disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala yaitu bahwa pahala-pahala amalan yang dilakukan pada bulan tersebut dilipat gandakan atau dijadikan berlipat-lipat daripada amalan pada bulan-bulan lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran yang selanjutnya yaitu ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat. Qala ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat. Bayanu ma yanbaghi an tushghala bihi awqatu Ramadan al-mubarak. Penjelasan mengenai perkara yang sepantasnya seseorang memanfaatkan waktu-waktu pada bulan Ramadan yang berbarakah ini. Qala alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan dan kebaikannya. Tafaddala alaina bi bulughi syahri Ramadan. Allah memberikan karunia kepada kita dengan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. وَمَكَّنَنَا فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan saleh padanya, yang amalan-amalan saleh tersebut bisa mendekatkan kita kepadanya. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Kana awwala sabiqin ilal khairat. Beliau adalah orang pertama yang bersegera menuju perkara-perkara kebaikan. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bihi. Dan kepada keluarganya serta para sahabatnya yang beriman kepadanya. Wa azzaruhu dan memuliakannya. Wa nasaruhu dan menolongnya, menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Amma ba'du. Adapun setelahnya. Tadi adalah apa pendahuluan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala berupa pujian kepada Allah serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya, qala fa usikum wa nafsi fi hadha asy-syahril mubarak bi taqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian dan juga kepada diriku sendiri dalam bulan yang berbarakah ini untuk bertakwa kepada Allah. Wa fi ghairihi min asy-syuhur, dan juga pada bulan-bulan yang selainnya. Walakinna hadha asy-syahra lahu maziyatun khassahu Allahu biha. Akan tetapi bulan ini memiliki keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bulan ini dengannya. Dengan keistimewaan tersebut. Fahuwa mausimul khairat. Maka bulan ini adalah musim untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Wa qadaruya. Dan telah diriwayatkan. Annahu sallallahu alaihi wasallama. Kana yad'u Allah bi bulughi Ramadan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya. Nah, ini tadi penyebutan dari Syekh Shalal Fauzan dengan kata apa? Ruwiya, diriwayatkan. Yang berarti apa? Belum tentu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diriwayatkan seperti itu. Naam. Qala lakana yaqulu idza dakhala syahrur rajab. Dahulu beliau bersabda, berdoa ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan. Ya, hadis ini sebagaimana di catatan kaki didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Dhaiful Jami'. Ya, namun seseorang tentu saja hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa disampaikan kepada bulan Ramadhan, karena itu adalah suatu kebaikan. Walaupun tidak berarti harus dengan lafadz yang disebutkan di sini, karena lafadz ini adalah lafadz yang dhaif. Naam. Qala wa ruwiya, dan diriwayatkan pula, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu biqudumihi, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yubayyinu lahum mazayahu, dan juga beliau menjelaskan keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Fayaqulu, maka beliau bersabda, ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian suatu bulan yang agung dan berbarakah. Nah, lafaz yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, ini adalah lafaz yang dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang mungkar. Hadis ini hadis yang mungkar. Ya. Namun secara umum, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan, maka terdapat dalam hadis yang sahih. Ya, ada di catatan kaki dari kitab ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abd ibn Humaid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, ataakum ramadhan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang berbarakah. Ya, ini apa, memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa bulan ini telah datang. Bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan barokah. Ya. Maka perhatikan, begitu mulianya bulan Ramadan ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan kabar gembira ini kepada para sahabat ketika telah datangnya bulan Ramadan. Maka hendaknya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dan memberikan kabar gembira pula kepada para kaum muslimin ketika telah masuk bulan Ramadan. Qala wa yahuthu ashabahu 'ala al-ijtihad fihi bil a'mal as-salihah min fara'id wa nawafil. Dan beliau memberikan semangat kepada para sahabat untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan saleh pada bulan Ramadan tersebut, baik amalan-amalan saleh berupa amalan-amalan yang diwajibkan, amalan-amalan fardu ataupun yang nafilah, yang sunnah. Min shalawatin wa shadaqatin, baik itu berupa salat ataupun sedekah. Wa badli ma'rufin wa ihsanin, dan mengerahkan segala bentuk perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Wa sabrin 'ala ta'atillah, dan juga bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imaratin harihi bisiyam, dan juga menyemarakkan siang hari pada bulan Ramadan dengan berpuasa. Wa lailihi bil qiyam, dan malam harinya disemarakkan dengan al qiyam, salat pada malam-malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Wa sa'atihi bitilawatil Quran, dan menyemarakkan setiap waktu yang lewat dari bulan Ramadan tersebut dengan tilawatul Quran. Karena bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hendaknya kita memiliki ihtimam, perhatian yang lebih dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya, dan membaca Al-Quran tersebut sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Ya. Yang tentu saja membaca dengan tadabbur lebih bermanfaat dan lebih bermakna di atau kemudian untuk meningkatkan keimanan kita dibandingkan hanya membaca dengan cepat begitu saja tanpa mengetahui maknanya, tanpa kemudian menelaah tafsirnya, ya, menghayati makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Qala wa dzikrillah azza wa jal, dan juga menyamarakan waktu-waktu yang berlalu pada bulan Ramadan dengan berzikir kepada Allah azza wa jal. Fala tudayyi'uhu bil ghaflati wal i'rad, maka janganlah kalian menyia-nyiakan bulan Ramadan tersebut dengan kelalaian dan berpaling. Yaitu berpaling dari berbagai macam amalan-amalan soleh yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan pada bulan Ramadan. Qala ka halil ashqiyai alladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Seperti keadaannya orang-orang yang merugi, yang mereka lupa dari berzikir kepada Allah, lupa untuk mengingat Allah, maka Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Yaitu ketika seorang lupa berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajak untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang bermanfaat. Maka dengan lupanya dia dari berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia melupakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada ketaatan dan perkara-perkara yang bermanfaat. Ketika dia lupa kepada Allah, apa yang terjadi? Dia lupa terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepadanya, itu ketaatan-ketaatan kepada Allah dan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, ini maksudnya. Bahwasanya mereka lupa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Yaitu lupa terhadap perkara-perkara yang bermaslahat bagi dirinya. Berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taqarrub, ketaatan atau ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia melupakannya. Karena dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fala yastafiduna min mururi mawasimil khairi. Maka mereka tidak mendapatkan faedah dari berlalunya musim-musim kebaikan. Wala ya'rifuna laha hurmatan, dan mereka tidak mengetahui kehormatan, kemuliaan dari musim-musim kebaikan tersebut. Ya, berlalu begitu saja seperti waktu-waktu yang lainnya. Ya. bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan, sama saja bagi mereka, ya. Tidak mereka merasakan kemuliaan dari bulan tersebut dan tidak mendapatkan faedah dari berlalunya bulan Ramadan. Qala wala yuqaddiruna laha qimah, dan mereka tidak betul-betul merasakan nilai daripada bulan Ramadan tersebut, dari musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka, berlalu begitu saja. Qala katsirun minan nas la ya'rifuna hadha asy-syahra illa annahu syahrun litanwa'il ma'akil wal masyarib. Di sini Syekh Shalal Al-Fauzan mulai menyebutkan keadaan manusia pada bulan Ramadan. Ada berbagai macam jenis manusia, ya, yang keadaannya menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ya, di antaranya apa? Yang disebutkan di sini, banyak dari kalangan manusia tidak mengenal bulan ini kecuali bahwasanya bulan ini adalah bulan untuk menjadikan, ya, makanan-makanan dan minuman-minuman beraneka ragam, bermacam-macam. Jadi yang sebetulnya syahrus siam, bulan untuk berpuasa, bagi mereka menjadi syahrut ta'am wasyarab, ya, bulan untuk makan dan minum. Ya, pada siang hari tidak makan tidak minum, ya. Namun ketika menjelang berbuka, nah ini waktunya untuk kemudian mereka menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman, ya, yang mungkin belum pernah di konsumsi, belum pernah dimakan atau belum pernah diminum di selain bulan Ramadan, ya. Selama setahun tidak pernah makan suatu jenis makanan, tidak pernah minum suatu jenis minuman. Nah, ini saatnya, ya, untuk kemudian menyiapkan minuman dan makanan tersebut. Besoknya minuman dan makanan yang lain lagi, besoknya seperti itu juga. Naam. Qala fayubalighuna fi i'ta'i nufusihim ma tashtahi. Maka mereka berlebih-lebihan untuk memberikan pada diri-diri mereka apa yang mereka inginkan berupa makanan dan minuman, ya. Dipikirkan betul-betul apa ya besok untuk berbuka, ya, makanannya apa, minumannya apa. Betul-betul dipikirkan dan direncanakan, ya. Sedangkan ibadahnya tidak betul-betul direncanakan, tidak betul-betul dirancang, dipikirkan, dijadwalkan. Yang dijadwalkan apa? Yang dijadwalkan menu berbuka puasa atau menu sahurnya. Apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. Qala wa yukthiruna min syira'il kamaliyat minal at'imah wal ashribah. Dan memperbanyak untuk membeli, ya, perkara-perkara pelengkap, ya, berupa makanan ataupun minuman. Jadi bukan hanya makanan dan minuman intinya saja, ada makanan-makanan pendamping yang juga, ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, penuh kulkasnya, ya, dengan berbagai macam makanan dan minuman yang akan dia santap untuk berbuka. Naam. Qala wa ma'lumun annal iktsara minal ma'akil wal masyarib yukassilu anit ta'ah. Dan sudah dimaklumi bahwa memperbanyak makanan dan minuman itu akan menjadikan seorang malas untuk melakukan ketaatan. Wal matlubu minal muslimi an yuqallila minat ta'ami wasyarabi hatta yansyata litta'ah. Dan yang seharusnya, yang diinginkan dari seorang muslim, apalagi pada bulan Ramadan, yaitu dia menyedikitkan makan dan minum supaya bersemangat untuk melakukan ketaatan. Nah, di sini sebetulnya Syekh Shalal Fauzan bukan mengatakan tidak boleh makan banyak, tidak boleh minum yang banyak, ya. Tapi apa? Tapi Syekh Shalal Fauzan ingin membimbingkan kepada suatu perkara yang lebih bermanfaat, apalagi pada bulan Ramadan. Yaitu apa? Yaitu seorang lebih memperhatikan, ya, keadaan dirinya, bagaimana dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, ya. Adapun makan dan minum, ya, dia memang membutuhkannya. dan tidak mengapa untuk dia menikmati kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan-makanan yang lezat atau minuman-minuman yang lezat, ya. Namun jangan berlebihan dan jangan itu yang menjadi konsentrasi dia dalam hari-hari yang dia lalui ketika pada bulan Ramadan. Nah, ini harus kita ingatkan juga kepada istri-istri kita, ya. Kalau mau menyiapkan makanan dan minuman untuk berbuka puasa, ya yang mudah saja, ya. Jangan dibebani istri-istri kita untuk kemudian menyiapkan makanan dan minuman yang beraneka ragam, ya, sehingga mereka, ya, terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, ya, tidak membaca Al-Qur'an, tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hendaknya kita mendukung istri-istri kita untuk bisa yaitu menggabungkan antara kewajibannya sebagai seorang istri yang hendaknya dia menyiapkan makanan dan minuman untuk berbuka dan juga untuk sahur, namun masih bisa juga untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya berzikir pagi petang, kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'an paling tidak satu juz setiap harinya sehingga bisa mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Makanya kita lebih menekankan kepada istri-istri kita untuk banyak beribadah pada bulan Ramadan, bukan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan dapur dan berlebihan dalam menyiapkan makanan dan minuman untuk berbuka. Baik. Qala wa ba'dun minan nas. Nah, ini golongan yang kedua, sebagian dari manusia, la ya'rifu syahr Ramadan illa annahu syahrun naum fin nahar was-sahri fil lail. Tidak mengenal dari bulan Ramadan ini kecuali bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk tidur pada siang hari, ya, dan begadang pada malam hari, ya. Di balik yang awalnya meleknya pada waktu siang, istirahatnya pada waktu malam. Ini pada bulan-bulan yang lainnya. Ya, kalau pada bulan Ramadan dibalik, ya. Meleknya pada waktu malam dan pada waktu siang tidur, ya. Untuk waktu yang lama. Qala ala ma la fa'idata fihi, ya. Untuk melakukan perkara yang tidak ada faedah padanya, ya. Au ma fihi madarrah, atau bahkan untuk melakukan perkara yang ada kemadharatan padanya. Begadang untuk menonton televisi dengan berbagai macam program-program yang disiapkan oleh televisi tersebut untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Ini adalah sesuatu yang bermadharat, ya, bagi seseorang. Tidak dia membaca Al-Qur'an, tidak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun justru membuang-buang waktunya, ya, dengan perkara yang bermadharat bagi dirinya, ya. Menonton televisi dengan berbagai macam programnya yang banyak, ya, penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti wanita yang membuka auratnya, musik-musik, lagu-lagu dan lain sebagainya. Qala fa yasharu mu'dhama lailihi au kullahu, maka dia bergadang, ya, hampir sepanjang malam atau bahkan sepanjang malam tersebut, ya, dari waktu maghrib sampai waktu mendekati subuh, ya, waktu sahur. Tsumma yanamun nahar, ya. Kemudian dia tidur pada siang hari. Hatta anis shalawatil mafruḍah, sampai-sampai dia melewatkan salat-salat yang diwajibkan, ya. Tidak melakukan salat subuh, tidak melaksanakan salat zuhur, tidak melaksanakan salat asar, ya. Mendekati maghrib baru dia bangun, ya, untuk kemudian berbuka. Dan wallah alam salat maghrib atau tidak, kemudian salat isya, kemudian salat tarawih, ya, itu pun kalau masih ingat salat melakukan salat-salat tersebut, ya, kemudian begitu seterusnya setiap harinya, ya, dia bergadang pada malam hari dan tidur pada siang hari. Fala fala yusalli ma'al jamaah, maka dia tidak melakukan salat bersama jamaah. Wala fi awqatis shalawat, dan tidak pula melakukan sholat pada waktu sholat, yaitu walaupun tidak bersama jamaah, dia tidak melakukan sholat tersebut, ya, terluput darinya sholat tadi, tidak sholat sama sekali, ya, tidak bersama jamaah, tidak pula sholat sendiri. Ini golongan yang betul-betul merugi pada bulan Ramadan, justru bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sholat yang diwajibkan. Ya. Qala wa fi'atun minan nas tajlisu ala ma'idatil iftar tatruku sholatul maghrib ma'al jamaah. Dan sebagian dari manusia, ya, dia duduk ketika menyantap makanan iftar, ya, kemudian meninggalkan sholat maghrib bersama jamaah, ya, makannya dipuas-puaskan ketika berbuka, kemudian meninggalkan jamaah. Ini juga adalah suatu kemungkaran. Ada pula orang-orang yang terjatuh kepada kesalahan namun lebih ringan. Itu apa? Dia makan ketika iftar, ya, dan kemudian melewatkan sebagian dari sholat karena makan tersebut. Ya. Ini dia terluput dari sunnah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW ketika berbuka, dia tidak langsung makan dan minum dengan sepuas-puasnya. Ya. Namun beliau makan beberapa butir rutab. Kalau tidak ada, maka beliau makan beberapa butir kurma. Ya. Kalau tidak ada, kemudian minum air. Ya. Berbuka beliau pada awal kali, yaitu sebelum melakukan sholat, adalah buka yang sederhana. Tidak kemudian dipuas-puaskan makannya. Adapun makan besar, ya, maka setelah sholat maghrib. Ya. Maka walaupun seorang tidak terlewatkan jamaah, ya, secara keseluruhan, ya, maka jangan sampai juga dia terjatuh kepada kesalahan yang lain, yaitu melewatkan sebagian dari sholat jamaah tersebut karena dia masih makan atau minum, ya, makanan berbukanya atau minuman berbukanya. Jangan sampai seperti itu. Hendaknya dia berbuka dengan buka yang sederhana terlebih dahulu, kemudian berangkat sholat, kemudian baru setelah sholat dia makan dan minum, ya, sampai dia merasa puas. Qala hadhil fi'at minan nas la ta'rifu syahra ramadhan atau la ta'rifu li syahri ramadhan qimatan. Maka kelompok-kelompok ini, ya, mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, ya, betapa bernilainya bulan Ramadhan. Wala tatawarra'u an intihaki hurmatihi bisahri bisaharil haram, ya, dan tidak merasa wara', tidak berhati-hati, ya, untuk kemudian melanggar kehormatan bulan Ramadhan ini dengan melakukan bergadang yang diharamkan, bergadang pada perkara-perkara yang haram, wa tarkil wajibat, dan dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, wa fi'lil muharramat, dan melakukan berbagai macam keharaman. Wa ila janibi haula, dan di samping itu ada juga orang-orang, sekelompok orang-orang, la ya'rifuna syahra ramadhan illa annahu mausimun littijarah, tidaklah mengenal bulan Ramadan kecuali bahwa bulan Ramadan tersebut adalah musim untuk berdagang, ya. Dan melakukan sesuatu yang mubah sebetulnya, berdagang, ya. Namun dia tidak betul-betul memperhatikan keadaan ibadahnya ketika pada bulan Ramadan. Yang menjadi konsentrasinya yaitu bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, pada bulan Ramadan, karena ini bulan yang betul-betul ramai, ya, untuk berdagang, banyak orang yang mencari kebutuhan-kebutuhannya, apalagi pada hari-hari terakhir pada bulan Ramadan, ya, yang seharusnya seorang muslim itu lebih berkonsentrasi kepada ibadahnya pada hari-hari tersebut, ya, sebagian dari kaum muslimin justru lebih berkonsentrasi untuk bagaimana meraih keuntungan yang sebesar-besarnya pada hari-hari terakhir, malam-malam terakhir bulan Ramadan tersebut, ya, terlewatkan dari keutamaan yang besar, Bisa jadi dia pada malam Lailatul Qadar justru sedang berdagang di tokonya, atau bagi para pembeli sedang berjalan-jalan di pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan lebaran, ya, memenuhi apa-apa yang mereka butuhkan pada hari Idul Fitri. Yang seperti ini telah dihalangi dari kebaikan yang besar, ya, yang seharusnya malam-malam tersebut digunakan untuk mencari Lailatul Qadar, justru untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya ya bisa diawalkan sebelum 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Belanja terlebih dahulu pada hari-hari sebelum 10 hari terakhir, ya, secukupnya untuk keperluan Idul Fitri, ya, kemudian pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la ya'rifuna syahr Ramadan illa annahu mausimun littijarah. Mereka tidak mengetahui dari bulan Ramadan ini, tidak mengenal bulan Ramadan kecuali bahwasanya itu adalah suatu musim untuk berdagang. Wa aldus sila'i, dan menawarkan barang-barang dagangan. Wa talabud dunya al-ajilah, dan mencari keuntungan duniawi yang disegerakan. Fayansyatuna 'alal bai'i wasyira', maka mereka bersemangat untuk berjual beli. Fayulazimuna al-aswaq, maka mereka terus-menerus berada di pasar-pasar. Wa yahjuruna al-masajid, dan meninggalkan masjid-masjid. Wa in dhahabu ila al-masajid fahum 'ala 'ajalin wa madadin, walaupun katakanlah mereka pergi ke masjid, mereka dalam keadaan tergesa-gesa, ya, berangkat terakhiran, ya, pulang lebih dahulu, wa madadin, dan dalam keadaan malas, ya, untuk pergi ke masjid, seperti terpaksa untuk pergi ke masjid, ya, dan bahkan mungkin ada dalam hatinya riya, yaitu apa? Dia merasa kalau tidak pergi ke masjid nanti orang-orang akan mencelanya, ya. Dia biasa pergi ke masjid setiap harinya. Nah, ini lagi banyak jualan, aduh berat untuk pergi ke masjid. Tapi kalau enggak ke masjid, ini nanti orang-orang melihat, wah ini kemana fulan ini, ya. Wah sudah sibuk di pasar ternyata dia. Dia akan merasa bosnya orang-orang akan mencelanya. Akhirnya ke masjid pula dia. Terpaksa dan riya di hadapan manusia. Qala la yastaqirruna fiha, dia tidak tenang di masjid-masjid tersebut. Inilah keadaan ashabud dunya, orang-orang yang tujuannya duniawi, ya. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan berdagang, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tenang, ya. Tidak khusyuk dan tergesa-gesa. Qala li anna qurrata a'yunihim fil aswaq, karena yang menjadi penyejuk mata mereka ada di pasar-pasar, bukan di masjid, ya. Kalau seorang yang betul-betul bersemangat dalam beribadah kepada Allah, orang-orang soleh, ya, maka penyejuk matanya, perkara yang menggembirakannya di mana? Di masjid, ya. Akan membaca Al-Qur'an di sana atau beribadah, melakukan sholat di sana, itu yang menjadikan mereka gembira, menjadikan hati mereka lapang, ya. Namun sebagian manusia seperti ini keadaannya, justru kebahagiaannya adalah ketika di pasar-pasar mereka, ketika memegang lembaran-lembaran uang, ya, ketika mendapatkan penghasilan bayaran dari apa yang mereka jual di sana. Begitu gembiranya mereka dengan hasil-hasil perdagangan tersebut. Adapun ketika di masjid tidak merasakan kegembiraan yang sama. Ya, maka ini sebagai bentuk koreksi juga bagi diri-diri kita. Jangan sampai diri-diri kita seperti ini. Ketika beribadah tidak merasakan lapang, namun ketika mendapatkan penghasilan, oh, betul-betul bergembira dan senang. Naam. Qala wa sinfun akhar minan nas la ya'rifu syahr Ramadan illa annahu waqtun litasawwul fil masajid wasyawari'. Dan juga ada sekelompok manusia yang lainnya, ya, yang mereka tidak mengetahui, tidak mengenali bulan Ramadan ini kecuali bahwasannya bulan Ramadan tersebut adalah waktu untuk meminta-minta di masjid dan di jalan-jalan. Ya, ini terutama di negara-negara Timur Tengah banyak yang seperti ini. tahu bahwasannya pada bulan Ramadan orang-orang rajin bersedekah, bersemangat untuk bersedekah, sehingga mereka memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Dari apa? Dari meminta-minta, waliyadzu billah. Padahal ini adalah suatu perkara yang haram. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk meminta-minta apabila dia tidak betul-betul membutuhkan, ya. Namun ini keadaan sebagian manusia pada bulan Ramadan. Ya. Qala fayumdi mu'dhamu awqatihi baina dhahabin wa iyabin wa tajawulin huna wa hunak. Maka dia melewatkan sebagian besar waktu-waktunya pada bulan Ramadan tersebut, ya, untuk datang dan pergi dan berkeliling-keliling di sini dan di sana, wa intiqalin min baladin ila baladin, bahkan untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya, li jam'il mal, untuk mengumpulkan harta, an tariqis su'al, dengan cara meminta-minta, wa idhari nafsihi bimadharil muhtaj wa huwa ghani, dan dia menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang membutuhkan padahal dia adalah seorang yang berkecukupan sebenarnya, ya. Wa bimadharin musabin atau wa bimadharil musabi fi jismihi wa huwa salim, dan dia menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang cacat pada sebagian anggota tubuhnya padahal dia adalah seorang yang sehat wal afiat, ya. Menipu orang dengan menampakkan penampilan yang sebetulnya dia bukan seorang yang cacat ataupun seorang yang sakit, ya. Tidak pula seorang yang membutuhkan untuk biaya operasi dan yang lain sebagainya. Ini yang biasa dilakukan, ya, di negara-negara sana biasanya ketika pada bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan, ya, mereka mengumpulkan harta dengan cara meminta-minta dan dengan jalan menipu. Ya. Saya sakit atau ini untuk keluarga saya untuk operasi dan yang lain sebagainya. Qala yajhadu ni'matallahi alaihi bil ghina wassihha. Dia mengingkari kenikmatan Allah atas dirinya dengan kecukupan dan kesehatan. Sebetulnya dia cukup, dia sehat, namun menampakkan bahwasanya seakan-akan dirinya miskin, seakan-akan dirinya sakit, ya, cacat, ya. Maka dia telah mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudzul mala bighairi haqqihi, dan mengambil harta manusia tanpa haknya, ya. Karena ini adalah cara yang haram, tidak boleh mengambil harta manusia dengan cara seperti ini. Ini adalah penipuan, ya. Sekedar meminta saja walaupun tidak dengan penipuan, dalam keadaan dia tidak membutuhkan, maka ini adalah sesuatu yang haram. Apalagi dengan cara menipu, ini tentu saja lebih mungkar. Qala wa yudayyi'u waqtal ghali wa yudayyi'u waqtahu al-ghali fi ma huwa madarratun alayh, dan dia menyia-nyiakan waktunya yang berharga, yang sangat sangat bernilai sebetulnya, dalam perkara yang bermadarat baginya. Fama baqiya li ramadhana min maziyatin inda hadhihi al-fi'aj, maka tidaklah tersisa bagi Ramadan ini suatu keistimewaan apapun bagi golongan-golongan yang seperti ini keadaannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, golongan-golongan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan adalah sebagai bentuk cerminan bagi kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam salah satu dari golongan tersebut. Ya, apa yang pertama tadi? Orang-orang yang hanya memperhatikan makanan dan minumnya ketika bulan Ramadan. Apa yang akan dimakan ketika berbuka, apa yang akan diminum ketika berbuka, dan demikian pula ketika sahur. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan tentang orang-orang yang yaitu hanya tidur pada siang harinya dan begadang pada malam harinya, bukan untuk ketaatan namun dalam perkara yang tidak bermanfaat ataupun dalam perkara yang bermadharat. Jangan sampai menjadi orang yang seperti ini keadaannya. Ataupun orang yang terluputkan dari sholat jamaah karena makan makanan berbuka, ya. Kemudian juga ada golongan yang sibuk dengan perdagangan pada bulan Ramadan, ya, sehingga berlalu waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang berjual beli di tokonya, di kiosnya, di pasar. Nah, dan juga yang terakhir yang disebutkan yaitu orang-orang yang meminta-minta pada bulan Ramadan, ya, menjadikan ini sebagai pekerjaan, ya, yang tidak bisa dilewatkan, kesempatan yang tidak bisa dilewatkan meminta-minta kepada manusia pada bulan Ramadan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, golongan-golongan yang kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk salah satu dari golongan tersebut. Kita bercermin dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ini, ya. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan Ramadan. Masih ada satu paragraf lagi, namun insyaallah akan kita tunda pembacanya pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah taala, wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.